dalam pendengaranmu, daku ada dalam pengawasanmu, daku ada dalam genggamanmu, sengsaraku adalah rahasiamu, bahagiaku adalah rahasiamu, mautku adalah rahasiamu, nafasku adalah kasih sayangmu.